Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap seorang ustaz yang faqih pada ilmu, tapi pada saat berhadapan langsung akhlak beliau agak ketus terhadap pertanyaan kita? Nah, disitulah kesabaran kita diuji. Antum jangan punya keinginan punya ustaz yang bersih dari kesalahan. Mungkin enggak? Saya pengen ustaz saya seperti Rasulullah. Mungkin? Enggak mungkin. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan An-nasu ka'ibil mi'ah. Manusia itu seperti 101 unta. Artinya jarang sekali yang sempurna. Ada seorang ustaz punya kelebihan dalam satu akhlak, tapi akhlak lain kurang. Ada satu orang lain, dia punya kelebihan dalam bagian yang lain, tapi yang lain kurang. Jarang sekali, kata Rasulullah, orang yang akhlaknya itu sempurna. Tapi kalau kita menyadari kita punya kekurangan di situ, kita berusaha untuk memperbaikinya. Akhi, antum tahu Imam Nafi? Nafi Maula Ibn Umar. Masyhur. Seorang alim faqih. Tapi beliau seorang ulama yang sedikit keras. Agak temperamenan misalnya gitu. Sehingga tidak ada yang sabar menghadapi sikap beliau kecuali Imam Malik. Majelis taklimnya Imam Nafi setiap pagi itu yang hadir cuma Imam Malik. Yang lain enggak mau. Tapi apa yang terjadi? Sanad, kata Imam Bukhari, sanad Malik dari Nafi dari Ibnu Umar, silsilatul dzahab, itu rantai emas. Rantai? Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Suatu ketika pernah, ketika mereka sedang menuntut ilmu, masih muda, melewati seorang imam, muhaddis, Abu Nu'aim, Al-Fadl bin Tukail. Kemudian Yahya bin Ma'in berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, aku ingin menguji dia. Kata Imam Ahmad, jangan Yahya, ini orang sudah fiqh, tidak perlu kamu uji. Kata Yahya bin Ma'in, enggak, pokoknya saya uji dia. Jangan, saya nasihati kamu. Tapi Yahya nekat. Didatangi pintunya, di rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Disuruh masuk oleh Abu Nu'aim Al-Fadl bin Bukai. Rupanya benar, Yahya bin Ma'in mau menguji. Apa yang terjadi? Ya, diuji. Sadar Abu Nu'aim dirinya diuji. Apa yang terjadi, Pak? Ditendangnya Abu Yahya bin Ma'in. Ditendangnya akhirnya jatuh Yahya bin Ma'in. Artinya, ulama ini punya sifat pemarah. Agak-agak sedikit keras. Akhirnya, sambil bangun Yahya bin Ma'in, berkata kepada Imam Ahmad, hai Ahmad, tendangan dia lebih aku sukai daripada pergi ke Baghdad. Ada terkadang nanti barangkali ya ada ustaz punya kebiasaan jelek atau mungkin agak ketus. Alhamdulillah di zaman sekarang enggak ada ustaz yang bisa yang nendang muridnya, enggak ada kan? Mungkin kalau antum ditendang guru, wah kurang ajar ini ustaz gitu. Memang itulah ya, terkadang murid diuji oleh guru. Ujiannya apa? Memang, aduh ini ustaz gimana sih kalau saya nanya ada ketusnya minta ampun. Ya. Mungkin ustaz itu menganggap ilmu ini mahal. Gak mudah antum untuk mendapatkan ilmu, antum harus sungguh-sungguh. Mungkin dia sengaja ketus begitu. Supaya apa? Menguji kesabaran antum untuk terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga ustaz, masya Allah, ya, lemah lembut dan yang lainnya sabar. Ini yang tentunya semua orang pasti akan suka kepada sifat seperti ini. Tapi maksud saya, ya akhi, adalah bahwa antum harus punya keyakinan bahwa ustaz antum manusia. Bukan ustaz antum itu bukan malaikat, bukan bukanlah nabi. Maka kalau antum menemukan ada kekurangan pada ustaz antum dan antum tahu ustaz antum itu memang orang yang berilmu dan faqih, tutupi kekurangan itu. Tidak perlu antum ngomong-ngomong ke orang itu, ustaz itu masya Allah, ya ternyata akhlaknya kok gini, gini, gini. Ya akhi, duhumul ulama masmuma, kata para ulama. Daging para ulama itu beracun. Jangan sampai hanya ada kekurangan sedikit pada ustaz antum, antum kemudian sebarkan aibnya. Kelak Allah akan buka aib antum di hadapan manusia. Kenapa? Akibat daripada perbuatan antum. Ya udah, kita katakan itu namanya juga manusia, Pak. Ya. Ustaz pun juga manusia. Mungkin antum kirimilah tulisan, ustaz, kenapa sih kalau ustaz saya tanya ketus banget? Pakai kertas saja biar ustaz itu agak mikir. Sehingga nasihatnya itu pelan-pelan apa sembunyi, enggak perlu apa? Enggak perlu terang-terang. Ya. Ini kita juga harus punya akhlak dalam hal ini ya, untuk bisa menjaga kehormatan ustaz kita. Karena sekali lagi akhi, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada. Maaf ustaz, ana mau tanya, ustaz sering mengucapkan nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Apakah ini sunnah Rasul dan ada Rasulullah SAW? Ya, ini kebiasaan lisan. Saya tidak meyakini itu sunnah. Tapi selalu, ya terkadang lisan itu terucap sendiri tanpa ada, ya artinya kita mohon kepada Allah keselamatan. Karena biasanya saya ucapkan itu ketika saya berbicara tentang masalah-masalah yang, ya kita semua khawatir kita jatuh kepada perbuatan seperti itu. Kalau kita berdoa kepada Allah ya untuk apa namanya supaya kita diselamatkan dari akhlak-akhlak yang buruk, bagus kan? Ya. Di lingkungan saya ta'limnya banyak sekali bid'ah. Saya orang awam yang baru belajar ilmu. Maka sikap apa yang harus saya ambil? Yang paling baik buat antum adalah yang terpenting antum dulu selamatkan diri. Kalau kita merasa belum punya ilmu, ya baru nuntut ilmu, yang terpenting kita selamatkan diri kita sendiri. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu sendiri dulu. Tidak akan bermudarat kepada kamu orang-orang yang sesat itu kalau kamu sudah mendapatkan hidayah. Terpenting buat diri kita. Kita berusaha untuk selamatkan diri kita. Dan kita berusaha untuk menghadiri kajian-kajian yang alhamdulillah ya diasuh oleh para asatidah yang kuat keilmuannya. Itu dulu. Ya, kalau kita alhamdulillah sudah punya keilmuannya dan sedikit dia punya. Ini silakan kalau misalnya kita mungkin dengan cara surat ataupun dikirimi majalah atau yang lainnya. Allahu'alam. Tadi Ustaz menyampaikan ada dua akhlak. Salah satunya akhlak jibiliyah. Yang merupakan ya perkara yang Allah sudah tabiatkan dia kepada orang itu. Apa ini bisa dirubah? Bisa. Tapi ini butuh pada perjuangan. Makanya ketika ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Kata Rasulullah, la taghdab. Jangan marah. Ya. Dia ngomong lagi, wasiatkan lagi ya Rasulullah, jangan marah. Diulangi lagi, wasiatkan ya Rasulullah, jangan marah. Diulangi lagi, jangan marah, kata Rasul. Kenapa? Karena Rasul tahu orang ini marah. Ya. Nah ini, akhi, memang butuh. Apa namanya? Antum punya sifat temperamenan, pemarah, dan yang lainnya. Untuk tidak pemarah itu berat enggak? Nah, disitulah perjuangan dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan mengucapkan salam kepada orang yang dikenal ataupun tidak kenal. Pertanyaannya, bagaimana orang tersebut ternyata bukan muslim? Kalau kita ditinggal di suatu negeri atau di suatu tempat yang di situ mayoritas kafirin, barangkali betul kita berhati-hati. Ya. Makanya kok kenapa Allah menyuruh kita itu untuk ya memperlihatkan syiar Islam. Banyak kaum muslimin yang tidak memperlihatkan syiar Islam. Tidak memperlihatkan jati dia, diri dia sebagai seorang muslim. Seorang muslim itu coba perlihatkan dia sebagai seorang muslim. Pakai koko, pakai peci. Banyak terkadang ikhwatan jalan-jalan kaum muslimin, ya pakaiannya itu enggak. Kita tidak bisa membedakan ini orang Islam atau orang kafir. Padahal pembedaan antara diri kita dengan orang-orang kafirin itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah SAW dalam sabdanya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Tapi kalau kita tinggal di situ di tempat yang mayoritas kaum muslimin, ya kita bawakan dulu pada asalnya orang Islam. Kalau ternyata qadarullah enggak, kita enggak tahu dia orang Islam, enggak tahunya kita dimaafkan oleh Allah. Yang penting, yang jelas kita sudah dapat pahala. Apakah sabar ada batasnya? Nah ini sering kali api. Ada orang beralasan dengan perkataan ini untuk tidak sabar. Sampai kapan kita sabar terus? Sabar kan ada batasnya. Iya. Pertanyaannya, apakah pernah dahulu para sahabat ngomong begitu ke Rasulullah? Dalam Al-Quran, Allah hanya menghikayatkan perkataan mereka apa? Ketika di perang Ahzab, di perang Khandaq, 10.000 pasukan kaum musyrikin ya, mengepung apa namanya kaum muslimin di kota Madinah. Dan Allah mengatakan, وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Di sanalah kaum mukminin diuji oleh Allah. Ya, betul-betul sangat mengguncangkan iman mereka. Kaum mukminin hanya berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu tiba? Tidak ada sahabat berkata, ya Rasulullah, sampai kapan kita sabar terus begini? Pernah suatu ketika, Khabbab bin al-Arad, keadaan antum tidak seperti Khabbab bin al-Arad. Khabbab bin al-Arad yang sedang disiksa oleh kaum musyrikin. Ketika sedang disiksa, melewatlah kepada Rasulullah yang sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Kemudian Khabbab berkata, ya Rasulullah, ala tastansir lana, ala tad'u lana, hai Rasulullah, kenapa engkau tidak mohon pertolongan saja kepada Allah? Kenapa engkau tidak berdoa agar kita cepat menang? Khabbab, dia berkata seperti itu dalam keadaan dia disiksa. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Khabbab, ya Khabbab, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu ada yang dibelah dua, digergaji. Ada yang disisir dengan sisir besi, tapi itu tidak menghalangi mereka dari agama Allah. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi sayang kamu, hai Khabbab, orang kamu itu orang-orang yang terlalu tergesa-gesa. Alias sabarnya kurang. Artinya, ya, perkataan kita mengatakan sampai kapan sabarnya, atau ya sabarkan ada batasnya, itu semua jangan diucapkan. Allah berfirman, fasbir sabran jamila, sabarlah dengan sabar yang indah. Apa kata para ulama? Sabar yang indah itu apa? Hah? Itu sabar la syakwa fiha. Sabar yang tidak ada keluh kesah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan Rasulullah SAW bersabda, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ. Siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan berikan kesabaran. Tatkala kesabaran itu sudah mulai habis, terkadang disitulah pertolongan Allah itu datang. Saya ada kisah lain. Mungkin sebagian antum pernah mendengarnya. Seorang ikhwan diuji oleh Allah. dia sudah mulai mengenal sunnah. Dia pun memanjangkan jenggotnya. Akhirnya apa yang terjadi? Rupanya dia di PHK. Sementara dia punya istri dan anak 3. Di PHK. Apa yang terjadi? Dia kemudian melamar. Masukin lamaran ke perusahaan, ditolak. 100 perusahaan dia sudah masuki, ditolak terus. Gara-gara ini, Pak. Gara-gara jenggot. Apa yang terjadi? Si ikhwan ini terus bersabar, tapi masalahnya duitnya menipis terus. Dia sudah berusaha, ya, dagang ini itu rugi lagi, rugi lagi. Melamar kemana? Ke masjid lagi. Ke perusahaan ini, perusahaan itu ditolak. Gara-gara apa? Jenggot. Semuanya mensyaratkan, kamu akan diterima dengan satu syarat. Jenggotmu bakar. Tapi dia berusaha untuk tegar. Tapi, ya, sesabar-sabarnya orang kalau melihat anaknya kelaparan, gak bakalan sabar, Pak. Iya kan? Ya gimana? Dia mikirin buat anak dan istrinya. Akhirnya setelah 2 tahun, kesabarannya sudah hampir habis. Dia akhirnya putuskan untuk mencukur jenggotnya. Tapi disitulah si ketika kesabaran sudah mulai habis, pertolongan Allah datang. Ya, ketika dia sudah berazam ingin mencukur jenggotnya, tiba-tiba dia ditelepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ini Fulan bin Fulan, ya, iya. Bisa datang ke kantor, bisa. Ya, rupanya langsung diterima hari itu juga. Dengan gaji sebulan 300 ribu. Kuyang lagi dia. Gaji 300 ribu, mana cukup. Tapi subhanallah, udahlah, daripada saya gak dapat kerjaan. Rupanya apa yang terjadi? Dia tetap amanah, dia tetap rajin. Apa profesional dalam pekerjaan. Rupanya, ya dalam waktu 3 bulan naik gajinya. 3 bulan lagi naik. Dalam waktu 1,5 tahun, ya dia dikasih jawaban supervisor. Cepat sekali. Ya reputasi ini. Itu hasil dari apa? Terkadang kitanya yang tidak sabar, ya. Makanya ya apal Islam azami Allah wa yakum. Antum, ya. Di zaman sekarang banyak sekali keadaan-keadaan seperti ini. Memang butuh kepada kesabaran. Ya bukan berarti saya ini lebih sabar dari antum. Tidak. Wallahi. Ini berat sekali. Ya keadaan seperti ini butuh kepada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak punya teman ustaz berilmu tapi gemar gibah ustaz. Bagaimana cara menyikapinya? Kadang susah menghindarinya ustaz. Tolong solusinya. Antum jangan jadi setan. Jangan sama-sama jadi setan. Ya. Sebab diamnya antum jadi setan bisu. Walaupun antum kurang berilmu, dia berilmu. Harusnya antum tegur. Mas, kamu kan berilmu, tapi kok senangnya gibah sih? Tapi terkadang ada orang berilmu berdalih, ini bukan gibah. Meles. Atau terkadang ada orang begini, maaf ya, bukannya saya mau gibah. Maaf dulu, minta maaf dulu. Maaf ya, saya bukannya mau gibah. Si Fulan tuh begini, begini, begini, begini. Itu gibah namanya. Ya. Maka antum harus tegas. Walaupun dia berilmu, tapi ketika dia suka gibah, antum tinggalkan majlisnya. Ya. Antum tinggalkan majlisnya. Buat apa antum ngobrol sama dia, ternyata senangnya gibah. Ngomongin orang ini, ngomongin ustadz ini, ngomongin Fulan ini. Ya, tidak ada manfaatnya Allah, antum tinggalkan saja majlisnya. Ya. Mohon dijelaskan wajibnya laki-laki salat berjamaah di masjid. Ini untuk saudaraku yang baru hari ini ikut haji. Akal Islam, sholat di masjid itu pahalanya besar. langkah kaki antum yang antum langkahkan menuju masjid. Satu langkah itu mengangkat satu derajat dan mengampuni satu dosa. Mengangkat satu derajat dan mengampuni satu. Kata Rasulullah, apabila seseorang masuk masjid, maka ia tetap ditulis pahala sholat selama dia menunggu sholat. Dan malaikat mendoakan, ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, rahmati dia. Ketika antum sholat berjamaah, kata Rasulullah, sholat berjamaah 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Pulangnya antum, setiap langkah juga ditulis oleh Allah sebagai sebuah pahala. Bayangkan berapa banyak pahala yang antum dapatkan dari sholat berjamaah. Bayangkan. Kalau antum misalnya dipilihkan, mas mau 27.000 apa mau 10.000, mau 1.000? Orang berakal akan berkata, oh saya mau 27.000 dong. Masa cuma 1.000? Tapi terkadang kita ini lebih tertipu oleh sesuatu yang kasat mata daripada pahala akhirat. Coba di masjid ini dikumandangkan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti habis zuhur ada pembagian uang per orang 1 juta. Masya Allah, masyarakat akan berduyun-duyun datang ke sini. Kenapa? Yang mau dibagiin duit. Tapi ketika dipanggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo kita salat, ayo menuju keberuntungan. As-salatu khairum minan naum. Dia ngomong, ah, ke salat itu kurang naon katanya. Di mana iman? Di mana iman? Dahulu di zaman sahabat Rasulullah, seorang buta yang bernama Ibnu Maktum. Ya. Minta izin ke Rasulullah untuk sholat di rumah. Minta izin kepada Rasulullah untuk sholat apa? Dia berkata, ya Rasulullah, aku buta dan tidak ada yang mengantarkanku ke masjid. Bolehkah aku sholat di rumah? Kata Rasulullah, silakan. Baru pergi dipanggil lagi Rasulullah. Kamu mendengar adzan enggak? Kata orang ini, mendengar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa'ajib. Kalau begitu kamu wajib datang. Ternyata Ibnu Maktum yang buta tetap datang, bahkan menjadi muadzin ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Idza adzana Bilal, fakulu washrabu hatta yuadzin Ibnu Ummi Maktum." Kalau Bilal adzan, maka makan dan minumlah sampai adzan Ibnu Ummi Maktum. Padahal di zaman dulu, Pak, enggak ada penerangan lampu. Udah buta. Bahkan sebutkan dalam satu riwayat, antara rumah Ibnu Ummi Maktum dengan masjid ada ya hawam, binatang berbisa. Tapi masalahnya Ibnu Ummi Maktum hatinya terang dengan iman. Terang dengan iman. Ketika hati diterangi iman, jalan pun jadi terang. Walaupun gelap. Walaupun matanya buta, jalan dia. Tapi di zaman sekarang penerangan di mana-mana. Tapi hatinya yang gelap. Sallallahu alaihi wasallam. Lihat kalau Ibnu Ummi Maktum saja tidak diberikan izin oleh Rasulullah dan tetap disuruh untuk sholat, gimana yang melek, mas? Ya. Bagaimana yang melek? Maka dari itulah yang sahih dan yang rajih dari pendapat para ulama bahwa sholat berjamaah di masjid itu hukumnya. Pak, mendatangi masjid ketika kita mendengar adzan itu hukumnya wajib. Karena Rasulullah menyuruh dia datang karena dia mendengar adzan. Beda kalau kita tidak mendengar adzan. Bagaimana agar tidak putus asa dari rahmat Allah, dari dosa dan apa yang menghadapi hidup kita ini? Ya akhi, Allah tidak akan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya maha luas. Rasulullah SAW bersabda, inna rahmat. Allah berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Allah berfirman, qul li ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan, hai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan Jangan dia merasa putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan engkau suudzon kepada Allah. Allah senantiasa akan mengampuni dosa antum selama antum minta ampun kepada Allah. Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Ya Ibn Adam, law balagat dunubuka anana sama thumma istaghfartani ghafartu laka fala ubali." Hai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi awang-awang langit, kemudian engkau minta ampun kepada aku dan bertaubat, aku akan ampuni dosamu. Aku tidak peduli berapapun banyaknya dosamu itu. Selama kita taubat, selama kita ya mohon kepada Allah ampunan, Allah akan ampuni. Allah akan ampuni dosa kita. Maka ya, jangan kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana menyikapi saudara sendiri yang menyatakan pada kita kalau kita ini sesat? Nah, saya pernah ketika saya baru belajar sunnah dan ketika saya pulang berbeda penampilan dan cara sholat, malah dibilang sesat, wahabi dan sebagainya. Ya, Pak dan Ibu, kalau kita dibilang sesat, cukup kita tersenyum saja. Tidak perlu kita membalas sesat dengan sesat. Tidak perlu kita membalas tuduhan dengan tuduhan. Ya. Kalau kita dibilang sesat, kita ya sabar aja. Sambil antum tanyakan kepada dia, ya, ya, di mana kesesatan saya? Ya, tolong bawakan dalil dan ini. Supaya apa? Supaya dia pun tahu bahwasanya kita punya hujjah, kita punya dalil, kita beramal ini ada dalilnya, ini dalilnya, ini perkataan ulamanya. Bukan hanya sebatas ra'yu semata, tapi ulamanya ada. Kalau ternyata Anda punya ulama, saya punya ulama, tidak mungkin dan tidak boleh ketika terjadi ikhtilaf para ulama, kita rujuk kepada pendapat ulama. Rujuk kita kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka pada waktu ini, akhi, ya kita tentunya mengambil Rasulullah sebagai suri tauladan. Ya, bagaimana beliau sabar menghadapi berbagai macam tuduhan-tuduhan. Ya, beliau dituduh sebagai apa? Ya, sebagai apa? Dukun, penyair dan yang lainnya. Baik, saya kira cukup karena saya sudah bilang tadi ke panitia saya kurang lebih sampai jam 11 ya. Assalamualaikum minkum. Saya mohon maaf ya tidak sampai ya selesai. Ini saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.